Apakah kau percaya aku sepenuhnya saat aku jauh darimu? Sudikah kau hapus air mata tertumpah saat aku terkulai lemah? Mungkinkah ku dengar jawabmu dari hati yang terdalam? Yakinkan ku, jangan buatku meragu cintamu bisa membunuh. Tiada percaya dalam hatimu, cintamu bisa tegarkanku. Bila kau percayakan hatimu padaku selamanya. Sanggupkah kau redamkan api cemburumu saat aku tak bersamamu? Oh, mungkinkah ku dengar jawabmu dari hati yang terdalam? Jangan buatku meragu cintamu bisa membunuhku. Bila tiada percaya dalam hatimu, cintamu bisa tegarkan. Percayakan hatimu padaku selamanya.